makan aja bareng gue. Karena lo teman dan gue sayang lo. Lo selalu di belakang gue, bantu dan jagain gue. Lewatin dulu mayat gue. Semuanya gue dapet uang banyak, yeah.